artinya berserah diri. Islam artinya keselamatan. Islam artinya kedamaian. Agama yang penuh kasih sayang. Tuhannya Allah yang Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Islam seperti itu. Lah sekarang kayaknya dianggap kalah keren sama yang berani pertentangan. Kalau enggak berani pertentangan kurang afdol. Kalah keren sama yang rainya angker-angker itu. Pokoknya nek gak wani tampil rainya angker, kereng sangar, dianggap gak islami. Mulane sing rapate angker saiki do maca angker. Jenggot dhewe dawa padahal jenggote mok rolas. Nek wong arep ya pantes wong kowetel ketok ganteng ketok gagah. Nek jenggotmu mek rolas. Ketara angin iso yiri. Ya karena dia menganggap bahwa wis pokoke ngingu jenggot, jubahan, sorbanan kaya Kanjeng Nabi. Nek kok lali dhewe nek Abu Jahal yo ngono kuwi. Yo jubahan, jenggotan yo sorbanan. Lho lak padha, beda. Jubahan, sorbanan, jenggotan wajahnya cerah, indah, sumeh, ajer, berseri Kanjeng Nabi. Jubahan, sorbanan, jenggoten, wajahe angker, kereng, Abu Jahal. Rai songguyu, Abu Jahal. Ngapunten. Ini gak ngono jarene gak iso mlebu swarga. Padahal, lek panjenengan teliti Al-Quran. Alah, nek ngamurangi rokok ber. Tak kei matenge wae. Menurut Al-Quran, siapa yang layak menghuni surga? Sopo sing pantes manggon swarga? Maaf, kah orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang LDII atau orang FPI atau organisasi apalah yang pantas mlebu swarga? Apakah wong PKB, wong P3, PBB, Gerindra, Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, Berkarya, Nasdem, PKS, Perindo, PSI, rapal piye wong apa pemilu kok rapal ya. Warga negara yang baik kok. Sing pantas mlebu swarga apakah pendukungnya Pak Prabowo? Atau pendukungnya Pak Jokowi? Tandanya bukan itu, bro. Menurut Al-Quran bukan itu standarnya. Al-Quran dengan tegas bikin undang-undang. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapapun dia, anak siapapun, apapun latar belakang, apapun status sosialnya, apapun ormasnya, apapun partainya, siapapun calon presidennya, asal bertakwa, surga tempatnya. Ukurannya itu. Lah nek ora takwa mbok sapa wae dadi apa wae bolone sapa wae ya ora iso swarga. Mulane boleh berbeda pilihan. Tapi jangan bermusuhan. Itu boleh berbeda. Ormas boleh berbeda. Partai boleh berbeda. Tapi kerukunan dan persaudaraan wajib jaga. Setuju? Ngapunten. Dalam hal ini kita harus punya prinsip. Lana capresuna walakum capresukum. Lana calekuna walakum calekukum. Bagiku capresku, bagimu capresmu. Bagiku calekku, bagimu calekmu. Kita harus aktif, jangan sampai golput, gak elok. Harus berpartisipasi, melu, harus punya pilihan. Tapi kalau berbeda dengan pilihan orang lain, gak usah bermusuhan. Setuju?